Mitra Bisnis, keputusan Kementerian Pendidikan menghapus pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum SD menuai pro kontra. Pemerintah beralasan belum saatnya anak usia SD mempelajari bahasa Inggris dan dianggap hanya membebani siswa saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar pendidikan Arif Rahman Hakim. Pak Arif, bagaimana pandangan Anda soal ini? Kurikulum itu harus dibuat sesuai dengan azas relevansi dan kebutuhan. Kalau kita menetapkan bahasa Inggris itu nasional untuk SD, berarti SD di seluruh Indonesia harus memberikan bahasa Inggris, tidak boleh ditawar. Sekarang saya mau bertanya, apakah perlu SD-SD yang di hutan, yang di pantai, yang di pulau-pulau kecil, itu apa mereka perlu atau tidak? Kalau umpamanya secara awam saja kita bisa menjawab, ya belum perlulah gitu. Mungkin kalau dikatakan tidak perlu, tidak benar. Tapi belum perlu. Ya kalau belum perlu, jangan diberikan. Tapi kalau SD itu ada di daerah Menteng, di kota Jakarta, lalu di daerah yang banyak orang asingnya, di mana anak-anak itu akan berkomunikasi, ya mungkin bisa saja diberikan. Tetapi untuk menyelamatkan kurikulum nasional, di mana kurikulum itu harus berlaku kepada seluruhnya, pada tempat-tempat tertentu yang memerlukan, itu bisa dijadikan suatu kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, apakah anak yang berbahasa dua bahasa, rasa kebangsaannya akan turun atau tidak? Kalau menurut saya tidak. Di Indonesia ini ada yang mempunyai kemampuan multi bahasa. Dia bisa menguasai tiga bahasa. Jawa, Sunda, Inggris, Indonesia. Ada empat bahasa. Tapi rasa kebangsaannya tetap baik. Jadi rasa kebangsaan itu tidak seluruhnya dibentuk oleh penguasaan satu bahasa nasional, tetapi ditumbuhkan oleh hal-hal yang sifatnya patriotik, hal-hal yang sifatnya cinta kepada tanah air. Itu yang dikembangkan. Sedangkan kalau umpamanya ada yang mengatakan nanti dia berpikirnya kacau, tidak benar. Anak-anak itu kalau umpamanya ibunya berbahasa Sunda, bapaknya berbahasa Jawa, dan temannya berbahasa Indonesia, dia akan memakai bahasa itu sesuai dengan fungsinya. Dia tidak akan bingung. Di kurikulum nasional, bahasa Inggris itu tidak bisa ditetapkan di dalam kurikulum nasional. Sebab kalau yang namanya kurikulum nasional harus berlaku di seluruh SD di Indonesia. Dan SD-SD yang ada di hutan, di pantai, yang jauh yang tidak memerlukan bahasa Inggris kan memang tidak perlu. Nanti saja kalau dia di SMA, SMP, mempersiapkan diri untuk mampu belajar, membaca buku-buku yang akan diperlukan di universitas, itu lain soal. Tapi kalau SD saya pikir memang lebih baik tidak perlu. Tetapi untuk kantong-kantong di mana anak itu akan bersinggungan dengan orang-orang yang berkomunikasi bahasa Inggris dan memerlukan bahasa Inggris, dia bisa diberikan sebagai opsi kegiatan ekstrakurikuler atau muatan lokal. Nasionalisme itu tidak perlu memakai hanya bahasa Indonesia saja, dan bahasa Inggris diberikan pada orang yang mempunyai nasionalismenya tinggi, dia tidak akan luntur. Kalau berdasarkan mata pelajaran yang diberikan di sekolah, adakah subjek lain yang bisa menjadi instrumen pemupuk rasa nasionalisme di luar pelajaran bahasa Indonesia, Pak? Saya lihat PPKN, lalu agama, olahraga, itu bisa meningkatkan kebangsaan, bahasa Inggris, kimia, semuanya itu. Kalau umpamanya kita belajar kimia, lalu kita meneliti tentang penelitian-penelitian zat-zat yang ada di seluruh pulau Indonesia ini, tentang biologi, lalu kita akan tumbuh cinta kasih sayang kita kepada tanah air kita, begitu. Pak Arif, berarti bisa dikatakan tingkat nasionalisme tidak semata-mata bisa dilihat dari kebiasaan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari? Saya kira itu mungkin ada yang seperti itu, tapi itu kasus. Tapi secara teoritis tidak demikian. Orang yang bermulti bahasa pun dia bisa mempunyai identitas kebangsaan tunggal yang dia bela mati-matian. Bagaimana jika dari sisi menanamkan nasionalisme dengan melakukan pengenalan budaya lokal setempat? Kebudayaan daerah itu menanamkan nilai-nilai, bukan tariannya, bukan keseniannya, bukan lagunya, tapi nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Dan nilai-nilai inilah yang harus kita kembangkan sebagai suatu hal di mana kebudayaan itu menjadi dasar pembangunan bangsa. Demikian pakar pendidikan Arif Rahman Hakim, saya Gery Sadewa.